Mitra Bisnis, kisru tentang Mahkamah Konstitusi berlanjut setelah MK mengadili sendiri uji materi yang berkaitan dengan dirinya dan membatalkan aturan yang mensyaratkan calon hakim MK dengan latar belakang politik minimal harus nonaktif 7 tahun karena aturan itu dinilai diskriminatif. MK juga menolak adanya lembaga majelis kehormatan hakim konstitusi yang dibentuk untuk mengawasi kinerja hakim MK karena menurut MK, sistem check and balances hanya untuk wilayah eksekutif dan legislatif, bukan untuk yudikatif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal kisruh MK ini? Ya, dia mengartikan check balance itu apa? Kan lembaga. Lembaga MK versus DPR dan Presiden, kan gitu. Ini harus melihat itu sistem. Bukan lembaganya yang dilihat, sistemnya yang dilihat. Nah, bagaimana lembaga itu berada dalam sistem? Itu makna check and balance, bukan check and balance dalam pengertian dihadapkan antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Bukan. Nah, jadi di check and balance itu, perimbangan itu artinya ada ruang, ada mekanisme di antara ketiganya itu. Supaya terjadi keseimbangan. Gitu. Itu yang namanya sistem. Orang memang nggak ngerti sistem sih, jadi dia ngertinya hanya lembaga doang. Ya istilahnya nggak pengawasan, keseimbangan. Keseimbangan di dalam sistem. Nah, sistemnya apa? Kalau sistem parlementer dan semi presidensial seperti yang sekarang berlaku, tidak ada memang check and balance. Itu beratnya ke parlemen. Makanya diperlukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang independen karena pusat kekuasaan di parlemen. Tapi kalau sistem presidensial tidak ada pusat kekuasaan. Semuanya seimbang. Jadi memang bukan pengawasan namanya, keseimbangan namanya. Dan juga tidak ada pengawasan dari presiden atau dari mana-mana kepada satu sama lain. Nah ini yang dia tidak mengerti orang-orang MK ini. Saya kira sekolah ketenagaraan di mana ya? Kalau secara keseluruhan, bagaimana Bapak menilai uji materi MK ini? Intinya adalah memang kerusakan sistem oleh karena penarikan MK itu, pembatalan itu menyebabkan sistem rusak. Perpu dan kemudian dari Undang-Undang 14 itu adalah menegakkan sistem. Sistem presidensial sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang, presidensial. Tapi MK bertahan pada Undang-Undang Politik, parlementer, semi-parlementer. Memang nggak ada di situ mekanisme perimbangan kekuasaan. Tidak ada, parlementer tidak ada perimbangan. Pusat kekuasaan DPR. Semi presidensial terseret oleh parlementer, pusat kekuasaan DPR. Oleh karena itu, tadi saya katakan juga kan, MK, MA perlu independen, gak boleh diganggu gugat. Begitu. Ya saya kira sekarang MK itu sudah jadi diktator, maunya jadi kekuasaan sendiri, di mana dia, negaranya mana itu. Sudah gak tersentuh. Jadi kalau sistem presidensial, gak ada yang gak tersentuh. Makanya prinsip check and balance, tidak ada superior. Demikian pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.